Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ta'lim dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan motivasi taufik untuk kita semangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Barakallahu fiikum. Adapun pelajaran yang insya Allah ta'ala kita sampaikan pada kajian sore kali ini adalah pembahasan hadis yang terakhir, ya, dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu pada hadis yang ke-42. Dan hadis ini berkaitan dengan anjuran untuk beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahikum. Dan kitab ini dinyatakan oleh Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin termasuk thariqah yang sangat bagus dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana beliau mengakhiri risalahnya dengan hadis yang membahas terkait dengan at-taubah wal istighfar. Dikarenakan selama perjalanan di dalam mengkaji ilmu, di dalam menulis kitab, itu tidak luput dari kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang salah yang bersegera untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus tsani wal arbaun. Hadis yang ke-42. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ya, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya bana Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau tidaklah berdoa kepada aku dan tidaklah berharap kepada aku untuk aku ampuni, maka niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu seberapapun besar dosa tadi, dan aku tidak peduli. Barakallahu. Ya bana Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu mencapai atap langit, yakni karena saking banyaknya, kemudian engkau beristighfar kepada aku, maka aku akan ampuni dosanya. Ya bana Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi hataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau seandainya mendatangi aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa dengan aku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi juga pengampunan. Barakallahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya beliau termasuk salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang dititipkan oleh ibunya. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Dititipkan oleh ibunya kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk supaya Anas bin Malik ini mengkhidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Ketika itu beliau berusia 10 tahun. Beliau berusia 10 tahun dan beliau mengkhidmat Nabi alaihi salatu wasallam juga 10 tahun lamanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Anas bin Malik ini barakallahu fikum pernah menyatakan bahwasanya ketika beliau selama mengkhidmat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah mendapati dari Nabi alaihi salatu wassalam ucapan-ucapan yang kasar. Ya, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa tidak begitu? Ya, tidak pernah memarahi dan seterusnya. Barakallahu. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya pernah menyatakan bahwasanya akhlak yang paling mulia di kalangan Bani Adam adalah akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahikum. Baik, di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis qudsi ini, yang mana hadis qudsi ini barakallahikum mencakup tiga hal. Barakallahikum. Yang pertama terkait dengan anjuran berdoa kepada Allah dan berharap di dalam doanya. Barakallahikum. Ketika kita berdoa, tidak semata-mata lisan kita bergerak, bibir kita berucap, tetapi hatinya kosong. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan menghadirkan segenap hati, berharap kepada Allah doa kita diterima, diijabahi. Barakallahikum. Kemudian yang kedua, hadis ini barakallahikum anjuran untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahikum. Dan siapapun yang beristighfar kepada Allah kemudian Allah ampuni, maka seperti orang yang bersih dari dosa. Ya, kaman la dan balahu, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kepada kita luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Seberapapun dosa yang dilakukan oleh hamba, yang itu secara logika mengharuskan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, dan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahuikum. Insyaallah taala kita akan bahas satu persatu dari poin-poin yang ada. Terkait dengan hadis ini adalah hadis qudsi, yang mana para ulama menyatakan hadis qudsi itu adalah setiap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari Rabb-nya. Barakallahuikum. Ya, setiap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kebanyakan Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan qalallahu taala. Ya. Dan bukan termasuk Al-Qur'an. Tetapi para ulama khilaf apakah lafadznya dan maknanya dari Allah ataukah maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Barakallahuikum. Khilaf di kalangan para ulama. Al-muhim, intinya semua hadis yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari Rabb-nya Azza wa Jalla selain Al-Qur'an itu adalah hadis qudsi. Barakallahuikum. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, syarafu bani Adama. Hadis ini menunjukkan akan kemuliaan bani Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada bani Adam, ya, dengan firman Allah, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Barakallahu fiikum. Taib. Sebagaimana yang kita ketahui barakallahuikum, yang namanya umat manusia, bani Adam, merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Baik dari hewan, tanaman, tumbuhan, atau benda-benda padat, gunung, langit, Ka'bah bahkan barakallahuikum, atau terkait dengan jin barakallahuikum. Umat manusia ini banyak diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan sungguh kami telah muliakan bani Adam, dan kami membawa mereka baik di daratan maupun di lautan. Warazaqnahum minat tayyibati, dan kami beri mereka rezeki dari rezeki-rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini syahidnya juga. Ya, di awal Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Di akhir Allah juga menyatakan wa faddalnahum, kami lebihkan bani Adam di atas semua makhluk yang Allah ciptakan. Barakallahu. Baik, kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil, anna man da'allaha wa rajahu fa inna Allah ta'ala yaghfiru lahu. Siapa saja yang berdoa kepada Allah dan berharap di dalam doanya tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Barakallahu. Tayyib. Faedah yang ketiga masih kelanjutan dari faedah yang kedua. Annahu la budda minad du'ai ma'ad du'ai min raja'in. bahwasannya pada doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba harus disertai dengan rasa harap. Barakallahu fikum. Yakni seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus menghadirkan hatinya. Hatinya barakallahu fikum harus khusyuk dengan apa yang dia panjatkan dari doa-doa yang ada. Barakallahu fikum. Baik. Maka termasuk perkara yang sia-sia ketika seorang berdoa kepada Allah, lafadznya meminta kepada Allah, tetapi hatinya menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, ya Allah beri aku rezeki, dia ke kanan dan ke kiri. Ya, sibuk dengan apa yang ada di sekitarnya. Ini tidak seharusnya demikian barakallahu fikum. Tetapi ketika seorang berdoa kepada Allah harus menghadirkan hatinya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari seorang yang hatinya lalai. Barakallahu fikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan fa innallaha la yujibu min du'ain min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa, tidak akan mengijabai doa dari seorang yang hatinya lalai. Barakallahu fikum. Taib. Sehingga di antara diterimanya doa seorang hamba ketika dia berdoa, dia menghadirkan hatinya. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam riwayat ini Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan mada'autani warajautani. Ini dua hal yang digabungkan di dalam hadis qudsi ini. Barakallahu fikum. Faedah yang lainnya yang bisa kita ambil barakallahu fikum yaitu pada kalimat wala ubali. Ya, aku tidak peduli. Ketika engkau berdoa kepada aku dan berharap kepada aku, aku akan beri, aku akan ampuni. Ya, dan aku tidak peduli itu semua. Baik, para ulama menyatakan di sini ada penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya salbiyah. Yakni sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang namanya sifat itu ada yang husna, ada yang salbiyah. Yang husna itu merupakan sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna wa sifatul ula. Nama-nama yang indah, yakni nama-nama yang sampai pada puncak keindahan. Demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, tidak sama dengan sifat makhluknya. Di sisi lain ada sifat-sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat-sifat yang mengandung aib. Ya, sifat-sifat yang mengandung kekurangan. Barakallahu fikum. Semuanya ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa oleh sinah. Sinah itu rasa ngantuk yang sangat berat, ya. Antara tidur dan tidak, ya. Naum itu benar-benar tidur. Allah Subhanahu wa taala terjaga dari itu semua. Demikian pula Allah menyatakan wala yadzlimu rabbuka ahadan. Allah tidak mendzalimi siapapun. Ya, kedzaliman ditiadakan dari sifat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ini sifat kekurangan. Barakallahu fikum. Demikian pula Allah menyatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak mati. Ya, al-maut ini termasuk sifat kekurangan ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sifat kekurangan barakallahu fikum, sifatun naqsi atau sifat salbiyah yang ditiadakan dari Allah, di sini ada kaidah yang penting harus kita fahami barakallahu fikum di dalam memahami, meyakini sifat salbiyah yang ditiadakan dari Allah. Tidak semata-mata kita meniadakan sifat tersebut, tetapi harus disertai dengan sifat yang husna yang lawannya. Ya, seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala ditiadakan dari Allah sifat az-zulmu, kedzaliman. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala maha adil, ya. Atau barakallahu fikum, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat al-jahlu, kejahilan. Kita mengisbatkan sifat lawannya yang baik, yaitu al-ilmu, barakallahu fikum. Dikarenakan semata-mata penafian, ya, itu tidak menunjukkan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misal kita memuji pemerintah kita. Ya, Pak Bupati ini bukan orang pemulung, bukan orang pencuri, bukan tukang nipu, bukan tukang pendusta. Dah gitu aja. Konotasinya jelek, ya. Tetapi disebutkan sifat kesempurnaan lawannya, itu menunjukkan poin yang positif, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak jahil, tetapi Allah maha berilmu, barakallahu fikum, dan seterusnya. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, annallaha taala yaghfiru dzunuba jami'an mahma azumat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya semuanya. Ya, berapapun besar dosa tadi. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi di atas, "Lau balagat dzunubuka ananas sama." Kalau seandainya dosa-dosamu telah sampai mencapai atap langit, ya, kemudian engkau datang kepada aku, beristighfar kepada aku, aku akan ampuni dosa-dosa kalian, barakallahu fikum. Dan ini merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang mengamalkan amalan-amalan yang jelek, atau dia menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha penyayang, barakallahu fikum. Taib. Dijelaskan di sini oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin terkait dengan al-istighfar dan at-taubah. Apakah cukup seorang mengatakan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, atau seorang menyatakan astaghfirullah, apakah cukup? Barakallahu fikum. Maka beliau menyatakan ucapan di sini belum cukup, ya. Justru para ulama kita telah menyebutkan sekian banyak persyaratan-persyaratan akan diterimanya istighfar dan taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, di antara persyaratan-persyaratan diterimanya taubat. Yang pertama adalah al-ikhlas. Kita bertaubat dalam keadaan kita ikhlas. Barakalahikum. Yakni yang mendorong kita untuk bertaubat beristighfar kepada Allah adalah keikhlasan yang muncul dari dalam hati yang paling dalam. Ya, bukan karena paksaan orang lain, ya disuruh abi, disuruh umi, atau mungkin karena dilihat oleh pak kiainya, pak ustadznya, dia melakukan dosa, dia beristighfar kepada Allah. Barakallahikum. Tetapi yang mendorong seorang hamba untuk bertaubat dan beristighfar adalah keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budu waha muhlisina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya istighfar wa taubah itu termasuk agama, termasuk ibadah. Dan ibadah harus menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Syarat yang kedua adalah an-nadamu. Seorang hamba wajib menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Barakallahu. Yakni terlihat dari hamba tadi penyesalan. Barakallahu fikum. Ya, mungkin dari mimik raut wajahnya, ya, atau mungkin tindak tanduknya terlihat seorang yang menyesali perbuatannya, atau mungkin dia menangis, menangisi akan dosa-dosanya, atau mungkin dia berduaan menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Barakallahu fikum. Yakni dia benar-benar menyesali perbuatannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan an-nadamu at-taubah. Yang namanya penyesalan itu adalah taubat. Barakallahu fikum. Taib. Berbeda dengan seorang yang bertaubat kepada Allah tetapi hatinya tidak ada penyesalan sama sekali, ya. Dia bertaubat kepada Allah, beristighfar, ya. Tetapi dia sambil bercanda, bergurau, ya. Tidak terlihat sedikit pun, ya, penyesalan pada bahasa tubuhnya. Barakallahu fikum. Kemudian persyaratan yang ketiga dari persyaratan diterimanya taubat adalah al-iqla'u. Seorang hamba harus mengakui kesalahan dan dosanya. Baik, saya mengakui bahwasannya perjudian ini haram. Ya. Minum-minuman keras haram. Dia yakin dan dia mengakui saya salah. Barakallahu fikum. Taib. Berbeda dengan seorang yang beristighfar tetapi dia tidak mengakui perbuatannya salah. Ya, justru orang seperti ini barakallahu fikum, taib, akan dijauhkan dari istighfar dan bertaubat. Ya. Saya harus bertaubat dari apa? Barakallahu fikum. Dia tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau mengakui dosanya. Barakallahu fikum. Ketika ada yang menegur fulan, kenapa engkau melakukan kesalahan ini? Ya, masa ini salah? Ya, masa seperti itu saja disalahkan? Saya harus bertaubat. Harus bertaubat dari apa? Harus beristighfar dari apa? Ya, dalam keadaan hal itu benar-benar salah. Ya. Sehingga di antara syarat diterimanya taubat, seorang hamba harus mengakui kesalahannya. Barakallahikum. Kemudian barakallahikum, persyaratan yang keempat adalah al-azamu alla ya'uda. Seorang hamba bertekad bulat, berazam untuk tidak kembali melakukan kesalahan dan dosanya. Barakallahikum. Ini juga persyaratan yang muhim, ya. Ketika seorang hamba bertaubat, beristighfar kepada Allah, harus disertai dengan tekad bulat tidak akan mengulangi kesalahannya. Lalu bagaimana kalau ternyata dia terjatuh pada kesalahan yang sama? Ya, maka dia wajib bertaubat seperti taubat yang pertama. Barakallahikum. Yang namanya manusia tidak terluput dari dosa. Di kali pertama dia melakukan dosa, dia beristighfar, kemudian dia bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Ya, mungkin sekian lama, ya, dorongan hawa nafsunya kembali. Barakallahikum mengajak dia kepada kejelekan, dia terjatuh pada perkara yang sama. Ya, dia harus bertaubat kepada Allah dan berazim untuk tidak kembali lagi pada perbuatan yang salah tersebut. Baik. Kemudian yang kelima persyaratannya adalah Allah takuna antakuna taubatu wattaqabulit taubati. Taubatnya itu di waktu-waktu diterimanya taubat. Barakallahikum. Waktu diterimanya taubat itu ada dua. Yang pertama, waktu secara khusus, ya. Yakni ditinjau dari masing-masing individu manusia, yaitu selama nyawa belum sampai di tenggorokan, ya, atau di kerongkongan, ya. Selama nyawa itu barakallahikum masih pada badan kita, ya, yakni kita tidak mengalami sakaratul maut, kita beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan persyaratan yang ada, maka akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi ketika nyawa sudah ditenggorokan barakallahikum, dia sudah mengalami sakaratul maut, kemudian dia berdoa, beristighfar kepada Allah, Allah tidak akan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah yang namanya taubat orang-orang yang melakukan kejelekan. Hatta idza hadara ahaduhumul maut. Ketika kematian datang menghampirinya, kemudian dia mengatakan qala inni tubatul ana. Sekarang saya bertaubat kepada Engkau ya Allah. Barakallahu. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Ya. Dan tidak pula yang namanya taubat terhadap orang yang seperti ini keadaannya, ya, di ujung kematiannya dan mereka dikatakan orang-orang kafir. Barakallahu. Ulaika a'tadana lahum adzaban alima. Syahid dari ayat ini ketika mereka menyatakan inni tubatul ana. Sesungguhnya aku bertaubat sekarang ya Allah. Ya, dalam keadaan dia sudah sakaratul maut. Seperti halnya Fir'aun laknatullahi alaihi, ya. Ketika Fir'aun ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun menyatakan amantu alladhi amanat bihi banu Israel. Sekarang ya Allah aku beriman kepada Engkau, ya. Zat yang mana Bani Israel beriman kepada Engkau ya Allah. Tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru bertaubat wahai Fir'aun, ya, yakni tidak akan diterima oleh Allah. Yang mana sebelum-sebelumnya engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Baraklah itu. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu yang umum, yakni meliputi semua umat manusia, yaitu sebelum terbitnya matahari dari barat. Yang ini menunjukkan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat kubra, ya, terbitnya matahari dari arah barat. Disebutkan dalam sebuah hadis barakallahikum dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tanqati'ul hijratu, syariat hijrah itu belum terputus, yakni tetap disyariatkan. Siapa saja yang berada di negeri kufar, ya, di negeri yang dia tidak bisa menjalankan syariat Islam, dia wajib hijrah. Ya, berpindah ke negeri Islam. Hatta tanqati'u taubatu, sampai syariat taubat itu terputus. Ya, ini syariat hijrah tetap berlaku sampai syariat taubat diputus, baru syariat hijrah juga terputus. Wala tanqati'u taubatu hatta tahrujas syamsu min maghribiha, syariat taubat itu terputus sampai terbitnya matahari dari arah baratnya. Barakallahu'alaikum. Taib. Lima persyaratan ini barakallahu'alaikum adalah persyaratan ketika dosa seorang hamba yang dilakukannya berkaitan dengan hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni terkait dengan haknya Allah. Seorang sengaja atau luput tidak melakukan sholat lima waktu, mungkin salah satu waktunya dia luput, ini haknya Allah, ya, dia wajib bertaubat dengan lima persyaratan ini barakallahu'alaikum. Atau seorang tidak membayar zakat dalam keadaan dia mampu membayarnya, ya, dia wajib bertaubat kepada Allah dengan lima persyaratan ini. Adapun ketika hak Bani Adam yang dia langgar, maka ditambah satu persyaratan lagi, ya, yaitu al-istihlal. Seorang hamba wajib meminta halalnya kepada saudara yang dia zalimi. Barakallahu'alaikum. Meminta maaf kepada saudara yang dia zalimi. Kezaliman dia kepada saudaranya ini bermacam-macam, ya. Bisa jadi kezaliman tersebut mengenai kehormatannya. Dia membicarakan aib saudaranya di belakang dia, menggibainya. Maka cara meminta maafnya plus dia menyebutkan kebaikan-kebaikan atau memuji saudaranya di kemudian harinya. Ya, dulu menjelek-jelekkan, sekarang memuji kebaikan-kebaikannya. Barakallahu'alaikum. Atau ketika kesalahan tersebut, kedzaliman tersebut mengenai hartanya, barakallahu'alaikum, maka wajib untuk mengembalikan harta tadi. Ya, misalkan, ya, seorang hamba, si fulan, pernah mencuri harta saudaranya tanpa hak, ya, barakallahu'alaikum, mencuri sepeda ontelnya atau mungkin sandalnya atau yang lainnya, barakallahu'alaikum, maka dia harus mengembalikan barang yang dia curi plus dia minta maaf, barakallahu'alaikum. Tetapi di sini ada pertanyaan di kalangan para ulama, ya, bagaimana kalau, ya, orang yang kita zalimi itu dikenal dengan kezalimannya juga, ya, dia memang orang yang keras wataknya, tiba-tiba dia mendapati di halaman rumahnya, wah, sepeda motor saya mana, hilang ini, amblas, wah, pokoknya yang ketahuan mencuri tak potong tangannya atau tak hajar habis-habisannya. Barakallahu'alaikum. Pencurinya ini, malingnya ini bertaubat kepada Allah, Ya, seharusnya dia harus meminta maaf dan mengembalikan barangnya. Tetapi dia dilema, saya minta maaf di hadapannya, mengembalikan motornya, wah habis saya ini. Barakallahu fikum. Pada masalah ini para ulama ada yang memberikan keterangan, ya. Dia mengembalikan barang tadi sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba sandalnya sudah ada di hadapan rumah, di depan rumahnya. Tiba-tiba motornya ada di samping rumahnya. Duh, ini motor saya pulang sendiri. Siapa yang nyuri ini? Barakallahikum. Bagaimana dia minta maafnya? Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau tidak seperti itu barakallahikum, pada permintaan maafnya itu ada kemudaratan. Barakallahikum. Sehingga kita menghindari mudarat yang lebih besar. Tayyib. Atau kedzaliman itu barakallahikum menimpa darahnya, ya ini dia pernah membunuh si fulan, ya maka nggak mau, mau nggak mau harus hukum qisas, ya secara syariat Islam, ya an-nafsu bin nafsi, ketika dia membunuh saudaranya maka dia dikisas, dibunuh juga, kecuali ketika saudaranya tadi memaafkan maka dia dikenai hukuman diyat, ya membayar 100 ekor unta. Barakallahu fiikum. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil barakallahu fiikum, khuturatus syirki billahi azza wa jalla. Betapa bahayanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menduakan Allah di dalam ibadah. Di mana di dalam hadis ini, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian dia beristighfar kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya selama dosa itu bukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selainnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Barakallahikum. Berdasarkan ayat ini barakallahikum, para ulama menyatakan semua dosa selain kesyirikan itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya hukum asal dosa itu mendapatkan iqab, hukuman. Tetapi selain kesyirikan tahta masyiatillah. Ya, ketika Allah berkehendak untuk mengampuni hamba tadi tanpa menghukumnya, langsung Allah ampuni. Ya, Allah langsung memasukkannya ke dalam surga, dan ini banyak pihak-pihak yang Allah masukkan surga tanpa hisab dan tanpa azab. Barakallahu fikum. Demikian pula barakallahu fikum, yang namanya kesyirikan, ya ini Allah Subhanahu wa taala tidak sudi untuk mengampuninya, harus dihukum di nerakanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil, fadilatu at-tauhidi, keutamaan tauhid, wa annahu sababun limaghfiratiz dzunubi. Yang namanya tauhid merupakan sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Barakallahu fikum. Bahkan orang kafir saja yang mau masuk Islam dan dia bertauhid kepada Allah, Allah akan ampuni. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-38. Allah menyatakan, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Wahai Nabi alaihi salatu wasalam, katakan kepada orang-orang kafir, kalau seandainya mereka mau berhenti dari kekufurannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa yang sudah lewat. Barakallahu fikum. Baik. Bahkan di dalam hadis amal soleh yang selama dia lakukan, selama dia kafir, akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang namanya amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak diterima. Ya, dan langsung diganjar, dibalas ketika di dunia. Nanti di akhirat tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang-orang kafir, sehingga mereka tidak dihisab. Ya, sehingga dikarenakan tidak ada perbandingan antara kebaikan dan kejelekannya. Dikarenakan mereka jelek semua, sebagian para ulama menyatakan tidak dihisab barakallahu. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin adalah isbatu liqa'illahi azza wa jalla. Di dalam hadis ini menetapkan adanya perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan dijumpai oleh hamba-hambanya, yakni yang beriman dan bertakwa. Di dalam hadis ini disebutkan thumma laqitani, kemudian engkau mendatangi aku atau berjumpa dengan aku. Ya, perjumpaan dengan Allah ini setelah kematiannya, yakni setelah kematian hamba tadi, dan hamba tadi dibangkitkan pada hari kiamat dan akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang ma'ruf, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan man kana yarju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, yakni kaum muslimin akan berjumpa dengan Rabbnya, hendaknya dia mengamalkan amalan yang soleh dan tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai segenap umat manusia, sesungguhnya engkau ini sejatinya sedang berjalan menuju Rabbmu, dan engkau pasti akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan seperti ini barakallahuikum hampir sama pembahasan dengan ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan kaum muslimin, kaum mukminin dengan Allah subhanahu wa ta'ala disertai dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahuikum. Para ulama memiliki pembahasan panjang terkait dengan ru'yatullah. Ya, apakah Allah bisa dilihat di dunia? Barakallahuikum. Apakah dengan kedua mata sadar dalam keadaan terjaga ataukah dalam mimpi? Tayib. Ini pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan masalah ru'yatullah. Adapun di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala dilihat pada dua tempat. Ya, yakni perjumpaan kaum muslimin, kaum mukminin dengan Allah dua kali, pada dua tempat. Yang pertama di arasyatul qiyamah, di padang mahsyar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, ketika semua umat manusia berkumpul di padang mahsyar, Allah subhanahu wa ta'ala datang dan para malaikat bersaf-saf. Nah, ketika itulah umat manusia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya, walaupun di sini para ulama khilaf, apakah yang melihat Allah, yang berjumpa dengan Allah, kaum mukminin saja ataukah orang kafir juga bisa melihat Allah? Barakallahikum. Ya, pendapat yang mendekati barakallahikum bahwasanya orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah. Taruhlah mereka melihat Allah, melihat dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir terhadap Rabb mereka pada hari kiamat dihijabi. Ya, ini mereka tidak bisa melihat Allah. subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, fil jannah, di dalam surga. Barakallahikum. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala setelah memasukkan semua ahlul jannah ke dalam surga, dan mereka semua sudah menikmati fasilitas yang ada di dalam surga, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada mereka ahlul jannah, apakah mau aku beri kenikmatan yang jauh lebih besar daripada ini? Ya, ahlul jannah terheran-heran bahwasanya kenikmatan yang ada di surga sudah sangat ya mewah ya. Taib, ternyata ada yang lebih mewah daripada ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuka tirai pemisah ya antara Allah dengan hambanya. Nah, disanalah kaum muslimin ahlul jannah melihat Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan Allah. Barakallahikum. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, Allah beri al-husna, al-husna al-jannah. Wa ziyadah, ziyadah adalah an-nazaru ila wajhillah. Ziyadah tambahan dari al-husna adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahikum. Baik. Ini faedah yang terakhir yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Maka dari sini barakallahikum, kami nyatakan selesai pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi sebagaimana yang ditutup juga oleh al-muallif rahimahullah dengan hadis yang berbicara tentang at-taubah wal istighfar. Maka di sini kami nyatakan apa saja yang kami sampaikan ya ketika ada benarnya, maka itu murni datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ilmu min indillah, ilmu itu datangnya dari Allah. Dan apa saja yang kami sampaikan ya ternyata banyak kesalahan dan khilafnya, maka itu datangnya dari anak pribadi. Min killatil ilmi, dari sedikitnya ilmu yang ada pada diri ana, wa minas syaitan, dan juga dari syaitan. Tayyib, wa atubu ilai, dan aku bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ya. Bentar. Gimana? Ya. Baik. Yakni di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dari kalimat wala ubali, itu bisa diambil mengisbatkan sifat-sifat yang ditiadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menafikan semua sifat yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni Allah tidak peduli ya. Maksudnya dari kalimat wala ubali itu bukan termasuk sifat Allah. Allah tidak peduli ya. Oh, berarti Allah memiliki sifat tidak peduli. Bukan demikian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, la tasubbud dahra fa inna waha huwa dahr. Janganlah kalian mencaci maki waktu, masa. Dikarenakan masa itu, dikarenakan Allah itulah masa. Ini bukan menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki sifat ad-dahr, tidak. Ya, tetapi Allah yang membolak-balikkan waktu. Barakallahu. Demikian pula Allah menyatakan bahwasanya Allah sebaik-baik zat yang membuat makar kepada orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir membuat makar. Wa makaru wa makarullah. Mereka berbuat makar, Allah membalas makar mereka. tidak difahami dari ayat ini bahwasanya Al-Makir itu termasuk nama Allah, bukan, dikarenakan Al-Makir bukan Asmaul Husna. Barakallahikum. Yakni nama ini atau sifat ini diisbatkan min babil muqabalah, ya, yakni dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang membalas makar jelek, makar jahat musuh-musuhnya. Bukan termasuk Asmaul Husna. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak Cip? Iya. Tayyib. Itu terkait dengan hisab, ya. Wawalam di situ tidak ada penjelasan syarih apakah hamba tersebut melihat Allah ataukah tidak, ya. Ataukah berjumpa dengan melihat Allah ataukah tidak gitu ya. Hanya saja pada masalah hisab barakallahuikum. Baik, terkadang ada seorang hamba yang dihijabi dari semua makhluk yang ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan satu persatu dari amalnya barakallahuikum. Baik. Ketika itu ya wallahu a'lam bishawab tidak ada nas syarih yang menyatakan melihat ketika itu ya. Gimana? Jadi Ustaz mengatakan utama tauhid bahkan orang kafir pun kalau bertauhid itu dikembalikan amal. Nah, ini mau dijelaskan yang dimaksud kembalikan amalnya itu gimana? Tadi kan kalau orang kafir itu amalannya sudah dibalas di dunia. Apakah ketika orang kafir itu bertauhid lalu amalannya itu nanti akhirnya dihitung? Tayyib barakallahu fiik. Ya, jadi hukum asal orang kafir ketika dia berbuat baik di dunia dibalas di dunia itu juga. Ya, entah dengan kesehatan pada fisiknya atau mungkin pada hartanya atau mungkin pada anak keturunannya. Barakallahu fiikum. Adapun ketika dia tidak dihitung sebagai kebaikan gitu ya. Tidak dihitung sebagai kebaikan. Adapun ketika dia masuk Islam, ya mengucapkan dua kalimat syahadat, amal kebaikan yang dia lakukan sebelumnya akan dikembalikan, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ada di kalangan sahabat, ana lupa nama sahabatnya, ketika dia berislam di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam, dia bertanya, "Apakah amal solehku sebelum aku masuk Islam akan dihitung?" Beliau menjawab dihitung, ya akan dikembalikan, dihitung menjadi amal soleh hamba tadi, ya nanti hadisnya bisa dilihat, lupa nanti. Apa itu bisa juga ditarik kesimpulan seandainya ada seorang muslim kemudian kufur kepada dosa, kemudian masuk Islam lagi, terus amal yang dulu-dulu juga bisa kembali gitu, bisa, ya. Jadi seorang yang masuk Islam, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, amalan sebelumnya akan diikut sertakan lagi, ya. Sebagaimana Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan di dalam definisi sahabat, ya. Yang namanya sahabat itu siapa saja yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati di atas Islam walaupun disela-selai dengan kemurtadan. Berjumpa dengan Nabi, masuk Islam. Ketika Nabi meninggal, dia murtad. Ketika di masa sahabat Umar, dia masuk Islam lagi. Tetap dia dikatakan sahabat. Ya, yakni dikembalikan kepada dia hukum sahabat, dan sahabat termasuk ibadah yang mulia, ya barakallahu. Wallahu a'lam bishawab.